بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله Thank you. Maka hamba itu dalam berkahnya Allah Jalla Jalaluh. Hatinya, pikirannya, ucapannya, tingkah lakunya, aktivitasnya, rezekinya, semuanya menjadi berkah. Setiap hamba yang menikmati ibadah di rumah Allah ini, Masjid As-Sidas, mengalirlah nilai pahalanya, tidak saja untuk Mas Darsono yang didukung oleh istri beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, Farhan Asyadu Farhan, bahagia, amat sangat bahagia di alam kubur. Allahu Akbar lillahi. Kita tidak lama hidup di dunia ini, dan dunia ini bukan tempat kita. Bukan berarti meninggalkan dunia. Dunia kita cari, tapi untuk kemaslahatan akhirat kita. Kita tidak lama hidup di dunia ini, dan dunia ini bukan tempat kita. Bukan berarti meninggalkan dunia. Dunia kita cari, tapi untuk kemaslahatan akhirat kita. Makin kaya hamba yang beriman itu, makin dermawan, makin tinggi jabatannya, makin amanah, makin alim, makin takut kepada Allah. Allahu Akbar. Makin populer dia, makin terkenal dia, makin rendah hati dia. Semuanya menjadi karunia untuk mendekat kepada Allah Jalla Jalaluh. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan hanya hamba-hamba yang beriman yang memakmurkan rumah-rumah Allah. Perhatikan surah At-Taubah ayat 18. Dengarkan dengan iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha ilallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Dengarkan dengan iman, wahai hamba-hamba Allah yang beriman. Sesungguhnya hanya hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar beriman pada hari akhirat, merekalah yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Mereka menegakkan salat, mereka menunaikan zakat, dan mereka tidak takut pada siapa dan apapun. Merekalah hamba-hamba Allah yang mendapat hidayah Allah. Sekarang kita buka sopatul tafsirnya, tafsir maknawi dari surah At-Taubah ayat 18. Sesungguhnya hanya hamba Allah yang benar-benar ingin ridha Allah, benar-benar ingin rahmat kasih sayang Allah, benar-benar ingin maghfirah ampunan Allah, benar-benar ingin hidayah petunjuk Allah, benar-benar ingin berkah Allah, ziyadatul khair, bertambah kebaikannya, benar-benar ingin berkah sisa umurnya, benar-benar ingin berkah rezekinya, benar-benar ingin berkah rumah tangganya, benar-benar ingin semua aktivitasnya dalam berkah Allah, benar-benar ingin husnul khatimah, benar-benar ingin kuburannya menjadi raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surga Allah, benar-benar ingin dibangkitkan saat kiamat, ibyadat wujuhum, bercahaya wajahnya, benar-benar ingin melewati sirat kalbakir khatib seperti kilat menyambar, benar-benar ingin menerima catatan amal dari sebelah kanan, benar-benar di akhirat nanti ingin mendapat pelindungan Allah, la dhilla ila dhilluhu, dan benar-benar ingin masuk surganya Allah, berjumpa dengan para rasul, para anbiya, terutama sayyidil mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para siddiqin, para suhada, para salihin, benar-benar ingin berjumpa dengan Allah, maka merekalah yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Sharih jiddan, clear sekali. Jadi hanya hamba yang beriman. Sekali lagi, hanya hamba yang beriman. Tidak sedikit uang dikeluarkan untuk membangun masjid ini. Kalau orang yang cinta dunia, rugi. Tapi bagi orang yang beriman, yang ingin ridha Allah, yang ingin selamat di akhirat, Allahu Akbar, ia akan bermujahadah dalam ibadah, dalam amal saleh, dalam sedekah, dalam wakaf, dalam perbaikan kebaikan. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan.